ada Jorong Production, ada PT HBM, ada Maxstone Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Du Palapa. Percaya akan adanya cinta. sudah tak percaya.